Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فالحمد لله. Pada malam hari ini insyaAllah kita kembali melanjutkan pelajaran dan kajian fikih kita dengan membaca kitab Bulughul Maram yang berisi hadis-hadis seputar ahkam, hukum-hukum. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan tata cara wudu. Pada pertemuan sebelumnya yang kita baca adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istaiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmid yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan." Apabila seseorang bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam air hingga dia mencuci telapak tangannya tiga kali sebelum itu. Karena fa'inna ulayat dari fa'inna batas ya dulu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermana. Sedikit sebenarnya penjelasan apa yang kita baca pada sebelumnya. Bahwasannya cara membasuh tangan, telapak tangan tiga kali sebelum seseorang memasukkan tangannya ke dalam air. Ini adalah jika air tersebut adalah sifatnya itu adalah dalam tampungan ataupun wadah ataupun dalam hal itu bukan ina. Ina itu bejana. Ember, bakong, sidro. Adapun jika air misal air laut atau air yang tertampung di tanah, air sungai, maka disebutkan tidak memerlukan hal tersebut. Bisa langsung dia memasukkan tangannya. Karena di situ tampungannya bukan bersifat ina, wadah, air, akan tetapi itu adalah memang alami. Entah itu air sungai, air laut, ataupun air yang tertampung di tanah atau di kolam. Ini tidak khusus ya, membasuh tangannya terlebih dahulu, bisa langsung dia masukkan ke dalam air tersebut, terlebih jika air tersebut mengalir. Itu di antara tambahan keterangan sebelumnya. Berikutnya, qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa al-Laqith ibni Saburata radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari sahabat Laqith bin Saburah radhiyallahu anhu subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, akhbiril wudu'a wa qallil bainal athabi'i wa baligh bil istinshaqi illa an takuna qa'iman. Sempurnakanlah dan sekarang antara jari jemari dan bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali ketika kalian berpuasa. Akhrajahul arba'atu wa sahahu Ibnu Huzaimah. Aib hadis ini dikeluarkan oleh 4 imam hadis meliputi Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wa li Abi Dawud fi riwayatil idza tawaddata fa maqmin. Dan untuk Abu Dawud dalam riwayat, satu riwayat ada tambahan, apabila berkumur-kumur, apabila kau berkumur-kumur maka apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini. Jadi Laqith bin Saburah, sahabat periwayat hadis ini, mendapat arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara berwudu. Pertama adalah dengan mengatakan akhbiril wudu. Wudu adalah sempurna. Yang kedua, wa khallil bainal athabi. Dan sekarang sekarang itu dimasukkan antara jari jemari. Yang ketiga, wa balil ilis insya, bersungguh-sungguh di dalam memasukkan dan menghirupkan air ke hidung, kecuali kalau dalam kondisi berpuasa. Arahan yang keempat, idza tawaddat famatmim, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumur. Keempat arahan ini menunjukkan perhatian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kesempurnaan wudu. Jadi ini Islam sangat memprioritaskan kesempurnaan wudu pada seorang muslim. Tahurul iman, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan wudu dan tata caranya. Terperinci dengan sudah kita lewati sebelumnya. Hadis tentang tata cara wudu secara umum, ajusman. Hadis menjelaskan tentang bagaimana cara mengusap kepala dan bagaimana mengikutkan telinga bersama kepala di dalam pengusapan. Kemarin hadis terkait dengan membasuh telapak tangan terlebih dahulu sebelum seorang berwudu atau sebelum seorang memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk dia pakai untuk berwudu. Sebelumnya lagi terkait dengan mengeluarkan air dari hidung juga ketika berwudu terperinci. Artinya ini perhatian besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kesempurnaan wudhu. Untuk apa wudhu? Dia adalah merupakan tiket utama sholat. Sholat Nabi wajib wudhu. Jika ritual sholat tidak ada tanpa wudhu dan tanpa bersuci. Ini syarat utama dalam sholat. Kalau syaratnya saja perhatian yang tinggi dan perhatian yang betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sholatnya. Apalagi sholatnya. Jangan sampai ya, yang butuh. Ini kita yang penting butuh perhatian dengannya. Tidak. Ini wudhu ini tiket untuk bisa sholat. Demikian juga di antara perkara yang perlu dan harus mendapat perhatian yang maksimal adalah pelaksanaan sholat. Yang tiketnya aja seperti itu, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sholatnya, pokoknya. Itu dijelaskan oleh Ibnu Taimin rahimahullah. Perhatian kuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kesempurnaan wudhu menunjukkan perhatian besar beliau terhadap kesempurnaan sholat. Karena dengan itu sholat itu menjadi tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Dengan itu, awal ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama dihisab hari kiamat adalah sholat. Sehingga sholat sholat itu kalau sholatnya bagus, beres, pemabah jauh aisyah. Yang lainnya itu setelah itu ringan hisabnya. Tapi kalau sholatnya ya termasuk sholatnya gagal, sholatnya tidak beres adalah tidak beres wudhu. Maka setelahnya lebih berat. Ini jadi hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan perkara sholat. Di antara yang perlu diperhatikan secara maksimal adalah syarat-syaratnya dan syarat utama adalah wudhu ini karena tauhur dan beriman. Masuk ke dalam hadis, arahan yang pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Lafid ibn Saburo adalah abdil wudhu, sempurnakanlah wudhu isbah. Itu melaksanakannya dengan sempurna. Dalam wudhu isbah yaitu kesempurnaan itu ada isbah wajib, ada isbah al-kamal, ada yang isbah wajib, ada yang isbah penyempurna. Penyempurna. Artinya dia bukan sampai ketika sebagian. Yang wajib adalah terbantu setiap anggota secara menyeluruh. Terbantu setiap anggota, anggota wudu, wajah, telapak tangan, kemudian kalau rambut ataupun kepala yang diusap, kaki, dari batas-batasannya, wajah, batasan wajah, dari dalam sampai awal punya rambut, dari batas-batas telinga, kiri kanannya, tangan dari ujung jari sampai siku, kaki dari ujung jari kaki sampai mata kaki. Ini termasuk semua. Walaupun sekali, ini namanya isbahul wajib. Sempurna, menyempurna, aktivitas sempurna lagu yang wajib. Dan urut wajib dulu, kemudian tangan, kemudian mengucap kepala dan kaki. Kemudian muara bersambung, tidak terputus dengan jarak yang panjang. Ini juga masuk ke dalam isbahul wajib. Adapun yang bersifat sempurna, semisal jumlah yang sah dengan satu kali, tapi dia sempurnakan dengan tiga kali. Mengusap wajah sah satu kali saja. Bahkan terkadang sebagai untuk menjalankan sunnah, seseorang berwudu satu kali, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf marratan, pernah berwudu sekali. Kita melaksanakannya bukan karena ingin mengambil yang tidak memilih yang lebih sempurna, ingin melaksanakan sunnah, mendapat nilai pahala menghidupkan sunnah. Terkadang dua kali, sempurnanya tiga kali. Dan ini hendaknya yang dibiasakan. Kita butuh kadang sekali-sekali karena keterbatasan air dan yang membutuhkan banyak. Di samping dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang satu kali, terkadang dua kali, terkadang tiga kali. Ini dari sisi jumlah. Kalau dari sisi jumlah, sifatnya adalah isbahul kamal, bukan isbahul sihah. Kalau sahih, sahnya itu adalah sah walaupun cuma satu kali, asalkan terbantu secara menyeluruh setiap anggota-anggota wudu dilaksanakan dengan urut tertib dan secara muwala bersambung antara satu dengan yang lainnya tidak terputus. Selebihnya adalah kamal. Dalam arti jumlah misalnya, termasuk yang setelahnya itu adalah menyempurnakan antara jari jemari. Apabila sudah dirasa air sudah mengena ke seluruh bagiannya, maka menyempurnakannya ini sifatnya adalah sunnah. Tapi kalau ada bagian yang tidak terkena air, kalau tidak disuka, maka mungkin bisa jadi menyekanya adalah wajib. Karena la yatimul ujub illa bintah wajib. Suatu yang kewajiban tidak tertempur, tidak terlaksana kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Ada hadis yang mengatakan wa yulil a'raq minna binasa kaki oleh neraka. Kapan itu? ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di tubuh seseorang ada sebesar biji kuku, tidak terkena air wudhu, tidak terkena air wudhu, dan ini namanya tidak isbal, tidak sempurna wudhunya, walaupun sedikit. Dan belum ketahui ya, tapi di antara yang berpotensi kadang kurang dalam berwudhu. Beda dengan anggota wudhu yang lainnya. Maka hendaknya perlu diperhatikan secara lebih. Jadi ini isbah. Kita beralih kepada yang selanjutnya. Wa khalwil bainal asabi. Di sini disunahkan untuk menyekatnya antara jari jemari tangan, demikian juga antara jari jemari kaki. Jika air itu bisa masuk ke celah-celah antara jari jemari tadi, walaupun tidak disekat, maka menyeka-nyekanya ini adalah hukumnya sunnah istihbah. Tapi jika jari jemari tadi antara satu dengan yang lainnya sulit dilewati oleh air karena terlambat atau faktor-faktor tertentu, ada kotoran yang menghalanginya, maka bisa dikatakan wajib dia menyeka-nyeka antara jari jemari tadi dalam rangka kesempurnaan wudunya. Masing-masing anggota wudunya terkena air secara sempurna. Menyeka-nyekanya, baik menyekat saja seperti ini ya, atau dengan jari satu-satu, ya. Apapun yang dia lakukan selama itu adalah bentuknya adalah ingin menyempurnakan masuknya air ke antara jari dengan jari, karena memang itu di antara yang berpotensi tidak terlewati oleh air ketika seorang berwudu, terutama jari kaki, terutama jari jemari kaki yang relatif lebih rapat, walaupun masing-masing orang berbeda-beda, ada yang rapat, ada yang renggang. Terlepas dia secara rapat maupun renggang, yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk jari jemari ini ditekan dengan jari juga, dengan jari juga. Demikian juga bagian bagian tubuh yang lainnya yang kita rasakan, kita anggap mungkin karena ada lipatan-lipatan otot padanya, mungkin sulit direwati oleh air, ya ditekan. Hanya lakukan di sini, di artinya digosok. Supaya wudhunya lebih sempurna. Ditumit terkadang antara mata kaki dengan urat apa namanya paling belakang itu terkadang kurang terperhatikan, makanya juga terbuka demi kesempurnaan wudhunya tadi. Yang jelas di antara yang paling penting untuk disuka adalah jari jemari. Mungkin seorang bertanya, di sini kan perintah wa khalwil bainal asabi. segara antara jari jemari. Hukum asal perintah adalah wajib. Disebutkan oleh para pensyarah yang mengeluarkannya dia wajib karena tujuannya. Apa tujuan dari memerintah untuk menyekat ini adalah untuk menyalurkan air tadi ke bagian-bagian yang sulit dilewati oleh air. Apabila air bisa melewati bagian-bagian tersebut atau membasahi, maka tentunya kewajiban ini gugur. Tapi namun demikian, walaupun saya yakin ini kalau sudah disiram air, pasti air lewat. Karena mungkin kalau enggak, tetap sunnah seseorang menyekai-nyekai ini dalam rangka melaksanakan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih menyempurnakan seperti yang mungkin ada kotoran-kotoran yang membandel di jari-jari tersebut, minyak misalnya ataupun lemak semisal dengan itu. Ini hikmah daripada diperintahnya menyeka-nyeka antara jari jemari ketika seorang berwudu. Faedah berikutnya dalam hadis disebutkan bahwasanya wabal bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsya. Di sini ada dua fikih. Fikih yang pertama adalah perintah untuk istinsya ketika seorang itu berwudu. Perintah untuk istinsya. Jadi kalau berwudu ada istinsyanya. Yaitu apa? Bagaimana memasukkan air ke dalam hidungnya dengan dihirup. Artinya disertai dengan menarik nafasnya di saat dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Sebagaimana yang telah lalu terjadi khilaf antara ulama ahli fikih hukum istinsyak ini. Kebanyakan para ulama mengatakan istihbab sunnah daripada sunnah wudu melakukan istinsyak ini. Karena yang wajib karena tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah membasuh wajah. Dia hanya sebagai pelengkap di dalam membasuh wajah. Namun demikian tidak sedikit para ulama berpandangan wajib memasukkan air ke dalam hidung sembari ditarik nafas dengan alasan hidung minal wajah, hidung termasuk wajah, walaupun itu adalah membasuh bagian dalamnya, tapi hidung yang luar itu adalah bagian wajah. Namun ini terjawab karena al-wajah adalah ma yakhlu bihi al-wajah, yang nampak dari depan, yang dalam itu kan tidak nampak. Namun yang dibuat daripada itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristinsyak di dalam wudu. Mana perintahnya ini? Wabalikul istinsyak. Kemudian hari kemarin, terlebih ketika seseorang bangun daripada tidur malamnya, walau alam mana yang dibuat tidak antara istighfar dengan apakah dia itu sedang melakukan wajib, yang jelas selama seseorang bisa beristighfar maka dia tidak meninggalkannya. Walaupun mungkin dia ini saya kucing aja lah karena pendapat di luar adalah istihbab. tetap jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena pertama, wa ma ahadukumur rasulur rasulur. Apa yang didatangkan oleh Rasul, maka ambillah. Nabi nyatanya ketika berwudu beliau istinsyak. Tidak sekedar beliau melakukannya, tapi memerintahkan. Maka sebaiknya untuk tidak ditinggalkan. Kecuali mungkin ada hal-hal yang atau udur, karena mungkin ada gangguan dalam pernapasannya atau hidungnya, alergi atau infeksi, ya tentunya ini adalah fattaqullah mastata'tum. Yang penting wajah. Katapun ini karena ada udur, maka dia terhalang untuk melakukannya. Terkait dengan istinsyak, maka ada titik yang kedua adalah mubalaghah. Mubalaghah adalah bersungguh-sungguh, betul-betul disedot ketika seseorang memasukkan airnya ke dalam hidungnya. Tidak hanya sekedar kilupan air ditempel di bibir hidung, tapi betul-betul diserah dengan dikejar, ditarik nafas di saat dia memasukkan airnya ke dalam lubang hidungnya. Itu yang disebut dengan mubalaghah. Disebutkan dalam terjemahan mubalaghah, ibdal juhdan, usahakan secara kuat, secara sungguh-sungguh. Wastanqis bi isalil ma'i ila aqsal an, usahakan air itu bisa masuk ke dalam, sedalam-dalamnya bagian hidungnya, dalam lubang hidungnya, paling dalam dari bagian lubang hidungnya. Ini bersungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung ataupun istinsyak, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang pokoknya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Adapun isbahnya itu adalah tidak sampai ke tingkatan wajib, meskipun yang berpendapat bahwasanya istinsyak itu wajib. Kenapa? Karena ada pengecualian setelahnya, illa an yakuna shaiman, illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu puasa. Artinya kalau memang wajib bersungguh-sungguh di dalam menghirup air melalui hidung walaupun puasa, lakukan. Tidak gugur kewajiban ini. Tapi nyatanya perintah ini ada pengecualiannya ketika seorang berpuasa, menunjukkan bahwasanya kewajiban pemerintah ini adalah hanya anjuran sifatnya. Kemudian dalam hadis ini pula sunnah bersungguh-sungguh dalam istinsyak saat seseorang berwudu, itu ada pengecualiannya, yaitu ketika dalam kondisi berpuasa, baik puasanya puasa wajib maupun puasa sunnah. Baik puasanya dalam puasa wajib maupun puasa sunnah, maka tidaklah dia bersungguh-sungguh di dalam istinsyak, istinsyaknya tetap walaupun dalam keadaan berpuasa, sebagaimana berkumur-kumurnya tetap walaupun dia sedang berpuasa, akan tetapi terlalu berlebihan ataupun bersungguh-sungguhnya itu yang dihindari. Karena apa? Karena khawatir air yang dia hirup melalui hidungnya itu masuk ke dalam perutnya, ke dalam kerongkongannya, yang itu berpotensi merusak puasanya, merusak puasanya. Karena dalam berpuasa adalah ada larangan makan dan minum. Makan dan minum adalah memasukkan makanan ataupun minuman ke dalam kerongkongan dan ke dalam perut, walaupun salurannya melalui hidung. Walaupun bisa lewatnya melalui hidung. Maka dari itu, artinya seseorang mungkin bisa lega dari dahaganya ketika air itu banyak masuk ke dalam kerongkongannya, walaupun melewati hidung. Dan dia enggak makan, dan dia enggak minum. Tapi tetap terhitung minum. Kalau dengan sengaja dia memasukkannya melalui hidung. Namun demikian, misalnya secara tidak sengaja, entah karena iklim syah ataupun karena berkumur-kumur, kesalahan sengaja akan untuk makan maupun untuk minum masuk. Ya inilah ikan itulah nafsan ila us'aha. Walaupun dia istinsyah tadi, hukumnya makruh. Orang yang berpuasa berlebih-lebihan di dalam istinsyah. Berlebih-lebihan dalam istinsyah. Karena apa? Karena kekhawatiran untuk masuk air ke dalam kerongkongannya itu kuat. Tapi untuk sampai dikatakan kalau dia bersungguh-sungguh akan membatalkan puasanya, pembatal puasa adalah makan dan minum. Sedangkan ini hanya sekedar kekhawatiran masuk air tersebut. Artinya tidak sampai membatalkan. Wallahu a'lam bishawab, dikiaskan dengan istinsyah juga berkumur-kumur. Artinya tidak terlalu bersungguh-sungguh seorang berkumur-kumur ketika dia sedang dalam keadaan puasa. Istinsyah saja Nabi melarang, padahal itu adalah lewat hidung, apalagi berkumur-kumur yang potensi untuk air tersebut masuk ke dalam kerongkongannya itu, jika dia lakukannya secara bersungguh-sungguh itu lebih besar. Makanya para ulama mengkiaskan larangan bersungguh-sungguh dalam beristinsyak juga berlaku larangan bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa tidak dilarang untuk beristinsyak dan berkumur-kumur, tetap dianjurkan untuk beristinsyak dan berkumur-kumur kalau dia berwudu, karena itu adalah merupakan bagian daripada wudu. Demikian juga orang berkumur-kumur maka beristinsyak karena bangun daripada tidur, ataupun faktor-faktor yang lainnya ingin membersihkan mulutnya, tidak ada niat untuk menghilangkan dahaga ataupun misa dengannya, itu boleh. Karena bukan makan dan minum. Nah ini terkait dengan puasa. Fikih berikutnya terkait dengan hadis ini adalah lafaz tambahan yang ada pada riwayat Abu Dawud. Sebelumnya terkait dengan illa antakuna sha'iman, dalam hadis ini mengingatkan pentingnya seseorang menjaga puasanya. Pentingnya seseorang menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa merusak, baik merusak dalam arti hissi, yaitu dengan makan dan minum, atau maknawi dengan perkara-perkara yang menggugurkan pahala atau mengurangi pahalanya. Tapi hadis ini lebih ke arah yang hissi tadi, yang nyata, yaitu pembatal puasa, makan dan minum. Terakhir terkait dengan faedah hadis ini adalah kata-kata idza tawaddata famaghmid, tentang disyariatkan berkumur-kumur ketika seseorang berwudu. Adapun tata cara berkumur-kumur, dikatakan berkumur-kumur adalah menggerakkan air yang ada di dalam mulutnya. Jadi setelah dia masukkan air ke dalam mulutnya, dia gerakkan. Dia gerakkan. Itu sudah dikatakan berkumur-kumur. Sudah dikatakan berkumur-kumur, dan istinsyak dan berkumur-kumur di dalam wudu di awal wudu, setelah membasuh kedua telapak tangan, dilakukan secara bersamaan ketika memasukkan air ke dalam mulut, disertakan memasukkan air ke dalam hidung kembali di hirup, itu lebih utama dan lebih sesuai dengan kita daripada mulut dulu, berkumur-kumur dulu baru beristinsyak. Karena sunnahnya adalah min kahfil wahidin, dari satu hidung telapak tangan, kemudian dikeluarkan untuk yang di mulut, dikeluarkan dan yang di hidung namanya istinsyak, yang kemarin diperintahkan ketika orang bangun daripada tidur untuk beristinsyak ini dengan alasan setan bermalam di dalam lubang hidung tersebut. Tentang hukum berkumur-kumur sama dengan hukum istinsyak. Keumuman para ulama berkumur-kumur, dia itu adalah sunnah, jadi kalau sunnah-sunnah wudu, tidak sampai ke dalam tingkatan wajib, karena tidak disebutkan dalam hadis ada pun ayat perintah untuk berwudu yang disebutkan adalah wajah, sedangkan yang dalam mulut itu adalah bukan wajah alasannya. Walaupun sebagian mengatakan berkumur-kumur diperintahkan karena bagian daripada wajah, namun yang wajah itu adalah bagian luar, sedangkan dalam itu adalah dia bukan wajah tapi bagian daripada kepala yang ada dalam kepalanya. Namun perintah ini dalam hadis ini idza tawaddata famaghmid, itu di antara dalil sebagian para ulama mengatakan berkumur-kumur sama hanya seperti istinsyak, yaitu wajib. Terlepas mana yang lebih rajih, lebih kuat antara pendapat sunnah ataupun wajib, tidak sepatutnya seseorang meninggalkan perkara ini, karena bukan hal yang sulit untuk dia memasukkan airnya ke dalam mulutnya. Sudah dikatakan berkumur-kumur seseorang memasukkan air ke dalam mulut walaupun tidak dia gerak-gerakan, walaupun tidak digerak-gerakan, itu kadar minimalnya. Maksimalnya tentunya dengan dia menggerak-gerakan, karena guna daripada berkumur-kumur adalah membersihkan kotoran, membantu membersihkan kotoran yang ada dalam mulut dan giginya. Artinya di samping itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwudu dengan berkumur-kumur, dia juga adalah sebagai bentuk kebersihan yang mengantarkan kepada kesehatan, kecuali jika dalam mulutnya ada gangguan yang jika berkumur-kumur ataupun terkena cairan yang dari luar, itu akan menambah ataupun mengakibatkan sakit. Tentunya ini fattakullah mata taktum, seandainya dia tidak berkumur-kumur karena itu, demikian juga seperti dia tidak beristinsyak karena ada gangguan, maka selama dia membasuh wajahnya sudah dikatakan wudunya sah. Tidak perlu dia beralih kepada tayamum selama masih bisa membasuh wajah walaupun tidak bisa berkumur-kumur ataupun istinsyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wudu sampai terperinci seperti itu, penyebutannya dalam hadis menunjukkan kepedulian beliau terhadap sholat, sehingga wajib bagi kita untuk perhatian dengan sholat kita, keluarga kita dan anak-anak kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah.